darah yang mengalir. Dan ternyata berhasil. Ya, ternyata berhasil. Ini yang dijelaskan oleh riwayat ini tentang siapa yang membasuh, siapa yang menyediakan air, dan bagaimana proses pengobatan terakhir. Ya, yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Di sini ada perbedaan riwayat, perbedaan ungkapan antara riwayat yang sekarang dengan riwayat yang sebelumnya. Ya, ada beberapa perbedaan. Husimat, ya, pada riwayat sebelumnya kata-kata husimat, nah itu di tempat itu dikatakan kusiran. Ya, husimat kusiran, menunjukkan bahwasanya husimat itu artinya kusiran, ya, terpecah. Ya. Wa husimatil bayda ala ra'si, dan pecah, ya, pelindung kepala Nabi. Ya. Ya, ketika berperang dia memakai itu dan terkena oleh senjata musuh sampai pecah, begitu kuatnya. Dan dalam sebagian riwayat sirah yang lain, pecahan itu yang menusuk, yang menembus pipi Nabi dan menusuk gusinya, ya, menusuk gusinya. Itulah riwayat yang sekarang menjelaskan tentang terlukanya Nabi pada perang Uhud dan diobati, dirawat oleh anaknya Fatimah, begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Hadis setelahnya pada halaman yang sama 4581, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wahaddathanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa Ishaq ibnu Ibrahim wa ibnu Abi Umar. Ya, empat orang. Ya, guru Imam Muslim pada riwayat yang sekarang ini. Jami'an an ibni Uyainah. Mereka berempat mendapatkan hadis dari ibnu Uyainah, yaitu Sufyan. Ini perpindahan, peralihan sanad. Wa hadatsana Amr bin Sawad al-Amiri qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal. Kemudian beralih lagi ke sanad yang lain. Ha, wa hadatsani Muhammad bin Sahl at-Tamimi qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala haddathana Muhammadun ya'ni ibn Mutarrifin kulluhum an Abi Hazimin an Sahl bin Sa'din. Ya, hadis yang sama dari Sahal bin Sa'ad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini dengan jalur yang berbeda-beda. Ya, bi hadzal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ibn Abi Hilal usiba wajhuhu. Di sini ada perbedaan kata. Ya, usiba wajhuhu, terkena wajah Nabi. Kalau dalam yang lain terluka. Ya. Wa fi hadits Ibnu Mutarrif juriha wajhuhu. Juriha, terluka. Terluka wajah Nabi. Biasanya kalau luka di wajah, ya, lebih terasa berat daripada luka di tempat yang lain. Ya. Bekasnya juga, rasanya, darah yang mengalir, apalagi yang kening sekitar sini, ini darahnya tentu lebih banyak dari tempat-tempat yang lain dan mudah dia terluka karena daging yang ada di situ sikit ditempeli di dalamnya oleh tulang, oleh batok kepala, sehingga ketika terkena oleh benda yang keras dari luar itu cepat terluka. Sementara Nabi SAW terlindungi itu semua oleh pelindung kepalanya, tapi beradunya atau pecahnya pelindung kepala yang membuat Nabi SAW terluka. Kemudian juga terlukanya adalah sebagaimana yang pada riwayat yang pertama, gigi geraham Nabi atau gigi yang empat, gigi apa namanya, Nabi Siri, ya, gigi serinya juga patah. Menunjukkan arah senjata itu antara kepala dan wajah, termasuk wajah. Pokoknya semua senjata mengarah ke kepala Nabi. Ya. Karena itu kalau sudah cedera, kemungkinan hilangnya nyawa atau melayangnya nyawa lebih besar daripada badan. Badan kalaupun terpotong tangan, ya, masih kemungkinan bisa hidup. Ini yang membuat gigi Nabi patah, pelindung kepalanya pecah, karena senjata diarahkan semuanya ke kepala Nabi SAW. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, beberapa riwayat dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu ta'ala an. Ada tiga riwayat yang menceritakan terlukanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat setelahnya pada halaman 809 4582 kembali kepada hadis Anas. Kembali ke hadis Anas. Di awal hadis di bawah bab ini hadis Anas radhiyallahu ta'ala an. Kata Imam Muslim, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat ruba'iyatuhu yauma Uhudin. Ya, Nabi SAW patah ya, gigi serinya pada perang Uhud. Wasujja fi ra'sihi, dan terluka kepalanya. Terlukanya kepala karena pecahnya pelindung kepalanya. Kemudian faja'ala yaslutud dama'an, lalu dia mengusap ya, darah yang mengalir dari kepalanya. Wa yaqul, sambil melakukan itu Nabi SAW mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum. Kaifa, ini ucapan Nabi setelah, ketika dia mengusap darah yang mengalir dari kepalanya, mengatakan perkataan ini, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum, bagaimana akan menang, bagaimana akan beruntung satu kaum yang mana mereka melukai wajah Nabi mereka, ya, melukai wajah Nabi mereka. Ini ucapan dan doa dari Nabi, atau kutukan dari Nabi. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum wa kasaru ruba'iyatahu, dan mematahkan atau memecahkan gigi serinya. Wa huwa yad'uhum ila Allah, Nabi yang mereka lukai itu menyeru dan mengajak mereka kepada Allah. Ya, inilah doa buruk dari Nabi untuk orang-orang yang melukainya. Orang-orang yang melukainya dalam perang tersebut. Ya, kaifa yuflihu qaumun, tidak akan mungkin ya, menang, tidak akan mungkin beruntung satu kaum yang mereka menyakiti Nabi, melukai wajahnya, mematahkan giginya. Ya. Sementara Nabi yang mereka lukai itu menyeru, mengajak mereka, mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Nabi setelah luka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, fa anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan ayat dalam surat Ali Imran ayat 128, laisa laka min al-amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ya, engkau tidak memiliki andil, ya. Engkau tidak memiliki andil untuk menetapkan mereka ini sesat atau mereka mendapat hidayah. Jadi Nabi SAW tugasnya hanya berdakwah ketika ditentang, ketika diserang, Bukan berarti ketika bukan berarti Nabi SAW yang mendakwai mereka lalu mereka menentang Nabi harus selamat. Ya, Nabi harus selamat dari ancaman bahaya dari mereka, ini tidak. Ya. Jadi jangan berharap atau jangan pernah memikirkan kalau kita sudah berdakwah kita harus selamat. Kalau kita sudah mengajak orang kepada kebaikan, kita harus terhindar ya, dari bahaya yang mereka lakukan, yang mereka berikan kepada kita. Ini teguran dari Allah kepada Nabi SAW untuk memantapkan kesabarannya dalam menghadapi ujian tersebut. Karena Nabi SAW terluka ujian. Ya, menunjukkan bahwasanya dia adalah manusia juga, terluka sebagaimana yang lainnya terluka. Dan untuk menambah pahalanya, untuk meninggikan derajatnya. Dan Nabi SAW manusia sehingga keluar dari ungkapannya. Dan wajar memang, wajar Nabi mengatakan demikian, saya mengajak mereka kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Lalu apa sebabnya saya dilukai? Kenapa saya diperangi, dipukuli? Ya, inilah ungkapan Nabi yang memang normal, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mengingatkan dan menegaskan, melatihnya untuk sabar, mengharapkan pahala dari Allah dengan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Itu bukan menjadi urusanmu. Maksudnya engkau terluka, mereka menyakitimu, ini bukan urusanmu. Mereka menentang dan bahkan menyerangmu dan hendak membunuhmu, itu bukan urusanmu. Kamu pokoknya tugasmu sampaikan dakwah. Tugasmu sampaikan dakwah. Bila mana dihalangi, ditentang, maka kamu terus lanjutkan. Ya. Mereka itu menyakitimu dan mereka akan sengsara nantinya, itu bukan keputusanmu. Itulah kira-kira artinya. Bukan keputusanmu. Jangan mentang-mentang mereka telah menyakitimu lalu mereka tidak akan selamat selama-lamanya. Bisa jadi mereka yang menyakiti Nabi mendapat hidayah. Bukankah Khalid bin Walid yang ikut perang Uhud itu yang menjadi yang memiliki peran besar untuk kemenangan orang-orang kafir? Iya. Tetapi setelah itu dia masuk Islam. Jadi urusannya bukan pada ini juga pelajaran bagi seorang dai bila mana dia ditentang lalu dia dikucilkan dan dimusuhi, kemudian terjadi pada orang yang memusuhinya itu bencana. Jangan dikira ya, bencana yang menimpa musuhnya itu gara-gara dia yang disakiti. Ya, itu merupakan keputusan Allah. Ya. Lalu kalau dia tidak, orang ini, dai ini tidak sadar, maka akan memunculkan kesombongan, ujub. Ya. Ujub. Tugasnya adalah berdakwah, apapun resikonya, apapun hasilnya, tugasnya cukup hanya berdakwah. Tidak ada merembet ke tempat keurusan urusan yang lain. Orang lain nanti akan mendapatkan bencana karena dakwahnya dihalangi. Ya. Atau sebaliknya, mereka menang, mereka jaya, mereka terus mendapatkan kemudahan sementara dia ditindas, kemudian dia mendoakan mereka. Terkutuklah kalian semua, saya mengajak kalian tapi kalian tidak mau. Ini tidak ada dalam konsep seorang da'i yang benar, seorang da'i yang mengharapkan balasan dari Allah dengan dakwahnya. Jadi ini yang dipesankan oleh Allah dengan ayat tadi, "Laisa laka minal amri syai'un." Dalam masalah mereka menyakiti dan melukaimu itu bukan urusanmu. Kamu tetap lanjutkan dan berdakwah, ajak mereka terus. Terkadang bertemu kamu dengan mereka di medan perang, engkau terluka, ya, itu adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai engkau maksudnya membela diri, artinya karena dia tersakiti lalu dia mendoakan keburukan untuk mereka yang menyakitinya. Berarti ini adalah hudzudzun nafs, adalah menginginkan atau mempertahankan, membela diri sendiri. Ya. Kalau nanti yang tersakiti, yang terluka bukan dia, maka dia tenang-tenang saja. Tapi ketika dia yang sakit, barulah muncul doa tadi. Nah, ini yang diarahkan oleh Allah, ini yang ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW manusia yang paling lurus, manusia yang paling sempurna ketakwaannya. Ya, setelah ditegur oleh Allah dengan ayat tadi, Nabi SAW menerima. Nabi SAW menerima. Intinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melihat betapa beratnya ujian Nabi dalam berdakwah. Sampai dia terluka pun, ketika dia merasa dia tidak pantas dilukai, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak pantas dimusuhi, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita yang dakwahnya pun hanya serampangan, ya, kapan bisa, kapan semangat, dan dicampuri oleh niat-niat yang tidak baik, ambisi-ambisi yang buruk. Nah, kemudian kita dihalang, kita ditantang, kita dimusuhi, lalu kita mengatakan ya, bahwa tidak pantas kita dimusuhi. Nah, tugas kita hanya berdakwah, dimusuhi atau tidak dimusuhi, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berdakwahlah dengan benar, dengan ilmu dan pengamalan. Ya, itu tugasmu, itu yang kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sikap orang kepadamu, ya, itu bukan urusanmu. Ketika mereka musuhi dan kamu tersakiti, lalu mereka mesti disiksa oleh Allah di dunia, itu bukan urusanmu, tapi itu urusan Allah. Terkadang sudah begitu berat tantangan rintangannya, tetapi mereka tetap tenang-tenang saja. Ya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda mereka disiksa oleh Allah. Ya, berarti bukan karena kamu yang tidak benar dakwahnya, tetapi memang Allah yang menetapkan demikian sebagai ujian agar kamu lebih sabar lagi. Ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Berikutnya 4583, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Al-A'mash an Shaqiq an Abdullah radhiyallahu ta'ala an Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuh wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqulu rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini hasil dari turunnya ayat tadi. Hasil dari turunnya ayat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata langsung Nabi SAW berubah. Yang awalnya mendoakan keburukan untuk mereka yang melukai dirinya, nah sekarang justru doa, muncul doa. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang juga ikut perang Uhud. Ya. Ka'anni anzuru, kata Abdullah bin Mas'ud, seakan-akan saya masih melihat kepada Nabi SAW yahki nabiyan minal anbiya darabahu qawmu, menghikayatkan seorang nabi yang dipukuli oleh umatnya. Jadi nabi membaca cerita para nabi yang dimusuhi oleh umat mereka. Ini ya, ini apa? Hiburan bagi kita. Ya. Membaca, menelusuri sejarah dakwahnya para nabi yang dimusuhi, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh, ini hiburan, penyemangat kita. Ya, dalam berdakwah. Kalau halangan yang dihadapi dalam berdakwah di zaman kita itu tidak seberapa dibandingkan halangan yang dialami dihadapi oleh para nabi. Ya, diusir, nabi kita diusir. Ya. Dan nabi-nabi sebelumnya juga diusir, Nabi Saleh diusir, Nabi Nuh diusir. Ya. Ini belum seberapa yang dengan apa yang dialami oleh para dakwah, para juru dakwah di akhir zaman dibandingkan dengan cerita nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW juga mengambil semangat dari itu, seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW bercerita tentang nabi-nabi yang dipukuli oleh kaumnya. Ya. Ini menyebabkan dia semakin kuat, semakin tegar, semakin sabar. Kalau mereka dahulu dipukuli, ya tentu saya wajar juga dipukuli. Ini ini di antara hikmah, di antara tujuan membaca sejarah, membaca kisah-kisah para nabi. Tujuannya adalah mengambil atau mendapatkan semangat baru. Ya, membandingkan ujian yang mereka dapatkan dengan ujian yang kita dapatkan. Kalau kita bandingkan, belum tidak ada bandingannya. Ya, atau belum seberapa ya, yang dihadapi dalam dakwah di zaman kita dengan yang dihadapi dalam dakwah di zaman para nabi, di zaman nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan mereka sendiri ya, mulai dakwah. Sendiri mulai dakwah. Nabi Muhammad SAW sendiri, kemudian masuk satu-satu. Dan beberapa orang, belasan orang, puluhan orang, sementara yang dihadapi, yang memusuhi, banyak sekali. Ya. Memiliki jabatan, memiliki ketenaran, memiliki pangkat, ya, ketersohoran, tokoh. Ya. Di Mekah itu yang dihadapi oleh Nabi. Sementara dia tidak, bukan tokoh. Yang mengikuti masuk ke dalam agamanya, yang ke dalam dakwahnya juga bukan tokoh, orang-orang biasa. Jadi terasa beratnya. Mereka berbuat semaunya, memutarbalikkan fakta, ya, membuat undang-undang yang baru, ya, merumuskan agar ini dakwah Nabi ini dikucilkan dan terhalangi. Bisa mereka membuat aturan yang baru karena mereka pemegang, ya, urusan tersebut. Dan itu yang terjadi Nabi SAW dengan tegar terus berhadapan dengan ujian demi ujian, rintangan demi rintangan. Jadi cerita Abdullah bin Mas'ud ini bahwa Nabi SAW bercerita tentang Nabi sebelumnya yang dipukuli oleh kaumnya, ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi SAW menceritakan itu untuk mengambil kekuatan, untuk bisa semakin termotivasi, semakin semangat, semakin sabar. Dan itu disimpulkan bahwa membaca cerita-cerita para Nabi hikmahnya besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang nabi-nabinya dalam Al-Qur'an, kesabaran mereka. Ya. Dalam menyampaikan dakwah, dalam menghadapi perlawanan ya, dari kaum mereka diceritakan oleh Allah. Dan bahkan Allah berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah terdapat pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, yang memiliki akal, yang mau mengerti. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah mendengar, membacakan, ya, mengingat-ingat cerita para nabi itu, baru muncul kesabaran Nabi menerima pasrah. Dan bahkan hasilnya luar biasa, kata Abdullah bin Mas'ud, وَهُوَ يَمْسَهُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولْ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ketika dia mengusap darah yang keluar dari wajahnya dan dia mengatakan, bukan seperti perkataan Nabi yang tadi, كَيْفَ يَفْلِهُ قَوْمٌ سَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رُبَعِيَّتَهُمْ وَهُوَ يَدْعُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Justru yang mereka ungkapkan atau yang diungkapkan akhirnya oleh Nabi, Allahumma ighfir li qaumi, yaitu Rabbi ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengerti. Jadi yang mereka lakukan ini karena mereka tidak mengerti, ya, tidak mengetahui, maka mereka melakukan tindakan tersebut. Dan bahkan didoakan olehnya, oleh Nabi ini atau oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka, Rabbi ighfir li qaumi, ya, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengerti. Jadi penentangan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak mengerti. Ampunilah mereka ya Allah. Nah, ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi tersebut, ya, pelajaran yang luar biasa. Dan Nabi juga mengambil pelajaran dari itu, ya. Terakhir, hadis yang terakhir di bawah bab ini, 4584, ya. Imam Muslim hanya membawakan sanad yang baru, ya, sementara dia masih hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi telah kita baca. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Muhammad bin Bishrin anil A'mash bihadzal isnadi ghaira annahu qala fa huwa yandihu ad-dama an jabini. Ini perbedaan lafaz sedikit. Kalau di tadi wa huwa yamsahud dama an wajhihi, ia mengusap darah dari wajahnya, sementara di sini ungkapannya yamdihu ad-dama an jabini, dia mengusap darah dari keningnya, ya, jabin kening, ya. Yamdih, yamdih sama dengan yamsah, menyapu, ya, kalau kita kan begini, apa namanya, menyapu ya, ya. Menyeka, menyeka, menyeka keringat atau menyeka darah yang mengalir agar tidak mengenai matanya. Nah, sambil melakukan itu, dia mengatakan Rabbil firli, ya Rabbil firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka melakukan perbuatan ini kepadaku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis-hadis yang bercerita tentang beban berat, ya, ujian yang berat yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Uhud. Belum lagi dia terluka, ya, belum lagi dia terluka, juga melihat para sahabatnya yang kocar kacir dan banyak yang meninggal dunia. Dan tambah lagi pamannya Hamzah ketika itu terbunuh dan di apa namanya, mutilasi. Dimutilasi, dipotong telinganya, hidungnya dipotong, perutnya dibedak, dibelah, diambil, dikoyak-koyak, dicabik-cabik isi perutnya, ususnya, diambil jantungnya, ya, kemudian berlumuran di sekitarnya itu bekas-bekas apa lumatan jantung. Karena sumpah yang dilakukan oleh perempuan tadi, dia akan mengunyah-ngunyah jantung. Ya, dikunyah-kunyahnya kemudian dimuntahkan, itulah sumpahnya dan itu yang dilakukannya, itu yang dilakukannya. Ini Nabi SAW semakin bersedih, ya, bukan hanya karena dia terluka saja, tetapi kondisi para sahabatnya yang berantakan, kemudian banyaknya yang meninggal dunia, terutama sahabat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lainnya, banyak yang syahid ketika itu dari para sahabat Nabi SAW. Dan ini menunjukkan betapa beratnya ujian yang dialami oleh Nabi SAW dalam perang Uhud. Ya. Dan banyak pelajaran yang bisa diambil dalam perang Uhud, pengorbanan para sahabat seperti 7 orang Ansar yang begitu gagah berani, ya, melindungi Nabi dengan nyawa, dengan badan mereka, ya, sampai meninggal dunia. Ya. Berupaya bagaimana Nabi tidak tersentuh oleh senjata dan yang lainnya. Kemudian pelanggaran terhadap tuntunan Nabi, hukumannya besar, akibatnya besar, ya. Para sahabat yang ditugaskan untuk berada di atas bukit itu, pesan Nabi jangan tinggalkan, mereka tinggalkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar, ya. Ini juga kalau seandainya satu dari perintah Nabi dilanggar, akibatnya seperti itu besarnya. Bagaimana dengan 2, 3, 4 dari tuntunan Nabi, perintah Nabi dilanggar oleh kaum muslimin, tentu dalam kondisi ini semakin berat. Beratnya hilangnya sunnah, hilangnya kepercayaan manusia atau kaum muslimin kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan kaum, karena kaum Nabi itu umatnya. Ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan dakwah ke mereka, maka dia kaumnya. Ya. Walaupun mereka menentang, karena kaumnya. Maksud kaum itu bukan orang yang menerima, tetapi mereka yang diperintah untuk didakwahi. Ya. Mereka yang diperintah untuk didakwahi. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Hud, ya, diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, ya. Itu mereka yang diperintahkan Nabi Nuh untuk mendakwahinya, mendakwahi mereka. Jadi semuanya diungkapkan dengan kaum dan diungkapkan juga dengan umat, diungkapkan dengan istilah apa? Umat. Ya, walaupun bukan satu bangsa, seperti umat Nabi Muhammad SAW bukan satu bangsa, ya, ada yang bangsa Arab, ada yang non-Arab, semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian umat Nabi Muhammad ini terbagi dua, ada ummatul ijabah namanya. Ummatul ijabah yaitu umatnya yang menerima, yaitu muslim. Dan ada ummatul da'wah. Ini yang kaum tadi. Ya, ummatul da'wah ini kaum. Itu mereka yang diperintah Nabi mendakwahinya. Siapapun juga, dari manapun juga. Dan Nabi diutus untuk semua manusia. Berarti semua manusia yang hidup setelah Nabi diutus adalah umat Nabi. Sampai hari kiamat. Adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan diungkapkan musyrik. Ya. Kan musyrik tadi pertanyaannya? Tidak. Tapi kaumnya. Kaumnya karena kaum ini lebih umum. Ya. Kaum ini lebih umum. Doa Nabi itu mencakup semua yang tidak berada di atas ilmu. Ampunilah mereka ya Allah, kaumku, umatku yang berbuat kesalahan tanpa ilmu. Ya. Bukan saja orang-orang yang memusuhinya dari kaum musyrikin. Wallahu a'lam. Bab yang berikutnya ada satu hadis di sini ya. Bab murka Allah. Bab istidadu ghadabillah ala man qatalahu Rasulullah SAW. Bab besarnya murka Allah terhadap orang yang dibunuh oleh Nabi. Ya. Terhadap orang yang dalam perang yang membunuhnya Nabi. Ya. Kalau ada, dan ada memang, dalam perang itu orang yang mati di tangan Nabi. Ini orang yang memang dipilih oleh Allah dari orang-orang yang paling buruk, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bab murka Allah kepada orang yang telah dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dibunuh di luar perang tapi dalam perang. Ya, dalam perang. Hadisnya hadis 4585. Ya. 4585. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih. Ya. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ini hadisnya اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم yaqtuluhu Rasulullah sallam fi sabilillah azza wa jalla. Hadis yang berkenaan dengan bunyi babnya adalah potongan terakhir. Sementara yang di awalnya istadda ghadabullah ala qaumin fa'alu hadza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hina idzan yushiru ila ruba'iyyati, besar murka Allah kepada kaum yang memecahkan atau mematahkan gigi Nabi. Nah, ini sudah dijelaskan di awal hadis yang sebelumnya bahwa ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka min al-amri syai'un," dan Nabi SAW berdoa akhirnya, "Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Sementara yang kedua, "Istadda ghadabullah 'ala rajulin," besar murka Allah terhadap seseorang, "yaqtuluhu Rasulullah," yang dibunuh oleh Nabi fi sabilillahi azza wa jalla, dalam perang di jalan Allah. Ya. Inilah dan Nabi SAW tidak banyak membunuh dalam perang. Ya. Tidak banyak membunuh dalam perang, walaupun dia dalam perang itu berada di barisan terdepan. Ya. Berada dalam barisan terdepan. Inilah perbedaan Nabi. Ya. Sifat aslinya Nabi yang sangat rauf, sangat lemah lembut, santun. Tidak kuasa dia membunuh, walaupun musuh yang berhadapan. Ya, walaupun memang syariatnya dibunuh, tapi Nabi SAW dengan kepemberian yang dengan beraninya, tetapi tetap saja tidak ada musuh yang mati di tangannya. Mungkin hanya terluka atau yang lainnya. Nah, yang sempat dibunuh oleh Nabi berarti itu yang dalam kondisi yang luar biasa. Nabi tega membunuhnya. Nah, ini berarti dia orang yang paling jahat. Nabi SAW tega membunuhnya. Bukan Nabi SAW tidak ada yang membunuh di medan perang. Dia berada di barisan belakang, sama sekali tidak. Ya, seperti yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan oleh sahabat-sahabat yang lain, kami di perang Badar itu ya berlindung di dekat Nabi. Jadi mereka yang pemberani itu dalam perang pun mulai merasa ada ketakutan, ada rasa kurang semangat, akhirnya mereka berupaya untuk selalu mendekati Nabi karena keberanian Nabi yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya, luar biasa keberanian Nabi SAW. Jadi jangan dipahami bahwa Nabi tidak pernah membunuh itu, dia tidak berada di medan perang, justru tidak, justru dia berada dekat dengan musuh. Kata para sahabat, kalau dalam perang itu yang paling dekat dengan pasukan musuh beliau SAW. Tetapi karena dia tidak tega, orangnya penyayang, sekarang orang yang sampai mati di tangannya. Ya. Kalau pukulannya itu kalau habis, kalau dikeluarkan semuanya mungkin bisa terpotong badan orang, tapi itu dikuranginya. Mungkin hanya tangannya yang terpotong, ya, dan seterusnya. Yang sempat terbunuh oleh Nabi, ini hasilnya. Berarti Nabi SAW begitu tega karena sifat orang tadi. Ya, makanya kesimpulannya, orang yang dibunuh oleh Nabi itu pasti orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemahaman dari hadis ini. Ya, wallahu taala alam. Dan ada memang riwayat di peperangan mana Nabi SAW membunuh. Ya. Saya lupa, insyaallah akan kita coba mencarinya. Dan satu-satunya itu dalam perang Nabi membunuh. Ya, dalam perang Nabi sampai membunuh. Lalu Nabi SAW di perang yang lain tidak membunuh, tidak, kan perang ya harus gunakan senjata. Iya, dia gunakan senjatanya ya. Dan penggunaan senjata ini selalu dengan daya, dengan kekuatan yang rendah, dengan kekuatan yang rendah ya, bukan dengan kekuatan yang rendah. Sampai kalau seandainya ada sampai terbunuh, berarti orang yang dibunuh itu memang orang-orang yang harus ditewaskan. Berarti kesimpulannya pasti orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa dipahami dari bab ini dan dari hadis yang ada di bawahnya, dan tentang kapan terjadinya ini di perang Amanah, ini saya tidak ingat sekarang ini, wallahu taala alam. Insyaallah akan kita coba mencarinya karena pasti akan dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته